di hatiku. Mengapa rebu hatiku? Ku ingin hibur diriku sendiri. Ku ingin bernyanyi di malam ini sebagai penawar hati. Besok sekolah yang kutunggu, datang. Ku telah lelah berdiri-berdiri menanti-nanti. Thank you. tersenyum dianya padaku. Manis, manis, manis, kubelai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang, alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku, sayangku hanya untukmu. Ku ingin tamasya bersama indah, indah, indah. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku, setulus hatimu padaku. Walaupun hidupmu penuh derita, Maria, Maria, oh Maria, aku

mungkin lusa atau di lain hari, mungkin lusa atau di lain hari. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda cinta kasih untukmu. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda cinta kasih untukmu. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda cinta kasih untukmu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kain dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kain dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah.

padamu.